ingkang kawula dereki kula bektosi, ingkang kula banggaaken para alim ulama sederek-sederek hadirin hadirat assalamualaikumullah. Alhamdulillah tiada hari tiada malam kecuali kita selalu maulidan. Tiap malam keluar maulid udan-udan dilakoni. Ini karena memang mudah-mudahan karena panggilan yang benar, karena panggilan mahabbah kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan panggilan mahabbah itu bukan hanya hadir ke majelis maulid, majelis baca selawat, tetapi juga mendatangi apa yang beliau wajibkan, apa yang beliau sunahkan dari syariat Islam ini. Sehingga dengan rajin datang ke maulid, tentunya juga rajin datang ke masjid. Allahumma amin. Itu harapan-harapan kami. Dengan adanya kegiatan ini memang diupayakan jangan sampai ada peluang yang tidak baik masuk ke dalam hati kita. Hati kita kita isi dengan sosok primadona, dengan sosok makhluk Allah yang paling baik, yang paling mulia, yang serba paling di hadapan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada malam hari ini saya akan meneruskan apa yang saya sampaikan di Masjid Raya Klaten kemarin. Wingi kula matur dengan membaca selawat yang di situ ada sebutan-sebutan tertentu untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Ini sesungguhnya kepangkatan beliau seperti itu. Misalkan Al-Habib Al-Alil Qadril Azimil Jah, Al-Fatih Lima Ughliq, Al-Khatimi Lima Sabak, Nasiril Haqqi Bil Haq, Al-Hadi La Suratikal Mustaqim. Selawati jane cendek, selawati jane cendek, tapi tembriku nyebut kepangkatane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangge napa sepisan kita tambah mantap? Tambah mantap pilih sing kita dereki niku memang manusia pilihan. Tidak ada alternatif lain karena beliau manusia terbaik dan diutus oleh Allah taala sebagai rahmat dan wujud rahmat dari Allah taala. Sehingga siapapun yang punya persoalan-persoalan, entah itu persoalan dunia atau persoalan yang lain, punya kesulitan-kesulitan sampai persoalan dosa kepada Allah taala, kok orang ini mau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah maghfuran lahu, diampuni dosanya, hajatnya tuqdha bihil hawa'id, cita-citana tunalu bihir raghaib, bahkan akhir hayatnya husnal khawatim. Ini apalagi yang dicari? Kalau segalanya dapat kita raih melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih mau cari jalan yang lain seperti apa? Tidak ada. Setelah ada jalan yang terbaik begini, kok ada orang mau lari dari jalan ini, maka dia akan menemukan jalan yang lain, yaitu tiada jalan lain kecuali setan yang ada. Nek wis masuk ke jalan yang benar kok keluar, berarti dia akan masuk ke jalur yang salah, jalur yang sesat. Maka terus monggo ampun kandel-kandel, ampun bosen-bosen. Wong ya awake dhewe urip ning donya iki ora suwe. Delok tok paling sak jeke urip ngumpi umure pirang taun. Niki nek mboten dingge diisi ngake kegiatan-kegiatan ngaten menika iman-iman sangat. Apa ora lenggah sami? Awake sami menika monggo kita tansah sering nyebut-nyebut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai alamatul hub. Alamatul hub. Kata sedawipun beliau mengatakan, man ahabba syai'an kathura min zikrihi, sing sapa wonge seneng marang sawiji-wiji dhewe iku mesti akeh anggone nyebut akeh anggone ngrembug. Sakniki teng pundi-pundi sing dirembug akeh ku nuduhke wong lagi demam akeh. Sak nggon-nggon akeh nganti bocah cilik-cilik do njupuki watu dikira ya iso digosok dadi watu akeh sampai lemper do titik-titiki dienggo gawe akeh. Iki memang lagi demam akeh. Niku wong kok melu seneng nego nakek mesti nanti dirembukan ake. Kaya zaman dek ben seneng godong-godongan sing wit-wit lagi dodi dolarang kaya nanti dirembukan niku sampai HP niku MMS-ane isine nggih niku ora awan ora bengi sing dirembuk niku. Lah niki pancen lagi demam lagi do seneng marang barang kaya ngoten. Nung niku sedhe musiman tur sedelok tok tur urusane gerneng donya tok. Lah eman temen. Niku mawon wani bayar larang. Dhisik ana sing sakpot pengin tuku mobil nggo sakpot metu kliwir mulai wis dadi mobil. Gelem-geleme bayar larang gergodong paling ku sakjeke urip pirang menit pirang dina. Terus akik lumayan akik iki soalnya orang tek orang alum iki lumayan ning yo wani bayar larang gersak akik watu tetep watu kira-kira iso dadak iki selamat ning akhirat ora mboten. Kula duwe watu akeh anti rematik ge enten anti flu ge enten anti pusing ge enten kata watu kula niku sing anti rematik jelas nggih anti flu eneng kabeh apa ya eneng watu flu nggih watu rematik kan ya ora eneng sing rematik menungsone niku do kula ngoten kaya ya terus pira regane ngoten ya melu-melu nawak-nawak kene. Lah nek niki secara umum man ahabba syai'an katsura min dzikrihi sapa wonge seneng marang sawiji-wiji mesti akeh anggone nyebut. Sak niki monggo kita kenali diri kita. Sebetulnya apa yang paling kita cintai dalam hidup ini? Niku dilihat dari sesuatu yang paling banyak yang kita bicarakan. Panjenengan sing bendina titik anggere ketemu kanca sing dirembug apa? Ya kuwi berarti yang paling disenengi. Titani mawon. Petuk kanca mesti ngrasani kancane berarti hobine ngrasani. Petuk sapa wae ngekeki berarti hobine sedekah. Ah nek ngeten iki wong do seneng petuk. Titeni mawon. Nah, monggo kita ciptakan kesenangan-kesenangan niki diteliti aja sampe nduwe kesenangan ning ora bener. Dipun dawuhaken supados kita mahabbah datang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan alamatul hub nyebut-nyebut kasura min dzikri dalam bentuk qiraatul shalah alaihi wa ala alihi washabi tansah remen mau selawat datang panjenenganipun. Nah, kanthi kepangkatan-kepangkatan menika dipun lebetaken dengan bacaan selawat, akhir selawat niku ngemu fadilah ingkang ageng. Jadi nek rembukan fadilah izin ngestokke dawuh we urung wis ngoyak fadilah ning kadang-kadang ya perlu dimingi-mingi barang. Ana sing pakate nek ora dimingi-mingi ora mangkat. Dikongkon tok ana ora gelem wis kok tak anu, engko tak upahi mangkat. Anak kula sing cilik dhewe ngoten niku. Dikongkon ngopo ra ana ning anggar tumpangi 2000 mangkat. Memang pangkate isih bocah kaya ngoten niku. Nggih. Mula sing isih seneng dimingi-mingi jajane ya isih bocah ya teko. Bocahan. Niku mboten ateges bocah-bocah. Itu ku uslubul Quran ngoten menika. Uslub dakwah dan bahasa Al-Qur'an ada beberapa macam, paling tidak ada 10-an itu bentuke. Sing bentuk at-targhib wa tarhib. Sehingga wonten ayatur rohbah. Nalika doa khatmil Quran menika kita nyuwun ngapura dengan Allah Ta'ala nalika mas ayat-ayat rohbah orang dadakake atine tambah seneng maca, lan nalika maca ayat-ayat rohbah sing ngancam sing meden-medeni kene atine ora nangis. Orang dadake apa lha niki wong maca Quran sing ngoten niku jane salah ning ya iso lagi maca akhir doa khatmil Quran mereka lajeng nyuwun ngapura dhateng Allah taala min ayat nalika maca ayat rohbah atine ora wedi, nalika ayat rohbah atine ora tambah semangat. Nah niku bentuk Al-Qur'an ada at-targhib wa tarhib. Enten sing memberikan semangat dengan model ya tidak di teori pendidikan sama niko. Teori-teori pendidikan kata mendetik saking kitab terinspirasi saking kitab Ta'lim Al-Muta'allim, Ta'lim Ta'limul Muta'allim. Lah Ta'limul Muta'allim mendet saking dasar-dasar agami saking uslub Al-Qur'an. Sehingga nek bocah niku diketakoni jawab bener bagus, sip, acungi jempol, akhirnya bocah merasa bangga. Nenek salah, ya, ada napa istilah, ada madah dan zam, ya. Niku termasuk uslub targhib wa tarhib. Mboten napa-napa. Termasuk selawat diketokke oh iki fadilahe ngene, iki fadilahe ngene, iki fadilahe ngene. Mong mawon kita ampun kepencut dateng setunggal selawat terus ninggalke selawat sing liyane, sak durunge ngoyak fadilah perlu ngoyak sing akeh. Kalau nanti mireng sehuna ngendika aja mok kira selawat sing pendek sallallahu ala Muhammad kuwi ora kena nggo apa iku pengen mlaku ning dhuwur banyu bisa maca selawat kuwi kena nggo mlaku ning dhuwur banyu. Nah iku ana sing pengen praktek iki saja gampang benjenengan iku bendina mlaku ning dhuwur banyu, apa tau ning isor banyu, ning jero banyu. Ra mboten to? Ki mulih udan-udane mlakune ning dhuwur banyu sing wis tekan lemah kuwi. Kena nggo mlaku ning dhuwur banyu ya tergantung sing memahami, maksude ora kerem ya iso numpak perahu. Nggih, numpak perahu. Tapi artinya napa? Guru kita nerangaken selawat sing terpendek pun niku janjane nek padha di diwaca sing mempeng insyaallah fadilai gede banget. Sebab napa man sholla alayya marratan sallallahu biha asra sallallahu alaihi biha asra. Apa bukan cukup fadilah yang besar niki sing sopongi maca selawat marang ingsun nabi pisan Allah taala bales kaping 10 isi arah perbukan fadilah. Mongko 10 jenengan karo 10 Gusti Allah ku rapodo. Nggih, 10 menungso niku terbatas. 10 Allah taala ora iso dibatasi pun. Sering kula contohake jenengan nyebut gedhi kadang-kadang cilik. Nggih, coba wah ana tuma gedhe banget. Ya sak gedhe-gedhene tuma tetep cilik. Nggih. Kodok gede banget ya sak ukuran kodok. Mula sak gedene-gedene kodok karo sak cilik-cilik pitik niku isih gede. Wah pitik cilik ya tetep kodok gede. Gede ndi? Ngoten. Ini ukuran isih ana batasan jadi relatif. Ukuran sing dibahas menungso, sing gawe menungso niku relatif. Nek sekawane Gusti Allah padha-padha tembunge 10 sallallahu alaihi biha asra, Gusti Allah paring selawat marang wong kuwi kanthi selawat sing padha diwaca 10 kali. Niki pun mboten saged diitung 10 ki kaya ngapa. Mboten namung niku Gusti Allah ngangkat 10 derajat. Maca selawat niku ternyata nek wong sing gila derajat monggo. Setiap satu kali baca Allah taala mengangkat dia 10 derajat. Nek 100 karep ngepengke. Jadi dalam 1 jam mungkin kita bisa terangkat dalam 1000 derajat, nek aja derajat Celsius. Nyemlok malah kobong. Derajat kedudukan maksudnya niki. Mboten namung niku sallallahu alaihi Allah taala paring selawat 10 ngangkat 10 derajate isih ditambah Allah taala memberikan 10 kebaikan. Asyru hasanatin. Gusti Allah maringi 10 kebaikan. Mboten namung niku Gusti Allah wa maha anhu asyru sayyiatin. Wong iki di ngapura 10 dosane. Dosa panjenengan wit maghrib wae dugi sakniki pinten cacahe? Nek kula pun kathah sanget ra iso ngitung, nek jenengan ra ngerti aku. Lah niki nek ngerti awake dhewe setiap saat iki tambah dosane kok mboten diimbangi dengan banyak-banyak membaca selawat, ya le arep terhapus kapan? Numpuk-numpuk terus dosane ora kelong. Kelong. Nah. Mula fadilai masya Allah. Niki sing fadilah secara umum kados ngaten menika. Sehingga guru kita sering ngendikaaken selawat menika wonten tiga. Mengandung tiga bacaan, tiga unsur. Setunggal nggih selawate piyambak. Jadi telah memenuhi baca selawat dengan baca selawat itu. Yang kedua dengan baca selawat ini janjane ada istighfar di dalamnya. Sebab niki wau sing maca selawat mesti diparingi ngapura dening Gusti Allah. Padahal orang nembung jaluk ngapura ning diparingi ngapura. Berarti selawat niku padha karo istighfar. Ning nek jenengan kula niki maca istighfar bola-bali rung mesti di ngapura. Wis maca istighfar dhewe ngono. Wong piye njaluk ngapura Gusti Allah ning salahe karo njaluk ngapura malah akeh mundake salahe kok. Bahkan nalika maca istighfar niku tambah dosane kok. Sebab apa? Lambene astagfirullah ning tidak diikuti dengan tindakan nyata dan tidak berhenti dari dosa maksiat yang dia lakukan. Ya kapok lombok jenenge. Istighfar ning bulan baleni berarti malah ngejak dolanan gocek karo Gusti Allah. Niki malah iso ndadekake dosa malih. Nek selawat insyaallah ngapuran Gusti Allah langsung diparingke berkat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing nomor 3 napa? Istighfar pun selawat pun sing nomor 3 zikir. Sing sapa yang maca selawat kuwi mesti kepeteng wong sing zikir. Sebab saben maca selawat mesti nyebut asmane Gusti Allah. Jadi jenengan padoske contoh selawat sing ora ana lafal Allah. Enten mboten? Maca selawat ning teng mriku mboten wonten lafal mboten nyebut asmane Gusti Allah. Yen padoske. Enten selawat muhta as-salat wassalamu alaika ya sayyidi ya loh ya tetep Allah enten ta ya Rasulullah niki ya nyebut Rasulullah ya nyebut Allah di dalamnya assalamu alaik enten mboten zainal anbiya assalamu alaik atqallat kia niki sak terusé tapi enten mboten lafal Allah taala enten mengke buri-buri tetep temriku nyebut asmane Gusti Allah nek sampe temriku ora ketemu lafal Allah taala lafal asmane Gusti Allah lafal zat Allah. Ning saben wong maca selawat kaya ngene dijamin atine mesti ngadep ning ngarsane Gusti Allah. Sebab senek nyawang Rasulullah mesti ngerti iki utusane Gusti Allah. Saben kelingan Rasulullah mesti kelingan Gusti Allah. Penake. Sehingga kekurangan-kekurangan dhewe niki jelas-jelas bakal ditutup dening Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan niki rahasia sithik tak aturke. Nggih, rahasia. Arang-arang soale iki nek diaturke nang umum ya iso diprotes. Termasuk napa? Allah taala menika izin nek nganti ono kawulane disik ono arep nyiksa isin nyiksa kawulane sing asmane kuwi padha karo asmane Kanjeng Nabi. Ngantos dikatakan cukup bodoh apabila seorang punya tiga anak kok salah satunya tidak diberi nama dengan asmane Kanjeng Nabi. Sampai ada fadilah memberi nama dengan nama Kanjeng Nabi niki. Nek ana keluarga kok di dalamnya salah satunya ada yang namanya sama dengan nama Kanjeng Nabi, insya Allah rezekine diberi rezeki yang lebih dari yang lain. Wah lah kok keluar kosa Pak, nah ganti jeneng. Sing kadung uripe angel jenenge wis mbok maknane apa? Mbok yo mbok tabarukan nggih. Ya tambah jeneng nganggo asmane Kanjeng Nabi. Mila Pak Harto rin sak durung haji kan Soeharto. Kondur haji? Lah kalah ro presidene jenengan. Yen arep tambah jeneng rasa ngeteni kaji. Rasa ngeteni kaji ganti jeneng ora apa-apa, tambah jeneng. Utawa ora jenengan sing ganti ning tambah anak wae, tambah anak ben jenenge. Putranya Pak Teguh jenenge sapa? Ihsan. Nganggo Muhammad to? Mboten. Nganggo mboten. Terus Ihsan karo Fauzan. Rungono Muhammad. Tambah meneh, Bib. Iya. Niki anu mawon gambaran. Terus fadilah sampai namanya saja. Sampai namanya saja itu Allah Ta'ala ngurmati wong sing asmane sing jenenge niku podo karo asmane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kula riyen nate bingung tengene kalangan habaib iki jane asmane iki Ahmad atau Muhammad tapi undang-undangane kok adoh men. Iki jane piye wis asmane kabeh kok diundang nganggo asma liyane sing nek misalkan Ahmad terus dadi Muhammad iku rak ya ger etok-etok pelo ngoten niku adoh banget jeneng iki jane kersane pripun to Bapak jebule napa ya nek umpamane metu bocah jenenge koyo kok mbeling kuwi apa jenenge imane man jenenge dadi nek nganti ana bocah-bocah sing jenenge koyo ngono ya kecil aja sampai beling, nenek nganti beling ya jadi undang nganggo jeneng kuwi ngurmati asmane Kanjeng Nabi. Ya harapane sunai gede tetep bocah sing soleh. Nalika isih cilik terus pemeneh. Lah nek beling repote mleh. Nek ngono kuwi arep keplak ya ora entuk. Sebab asmane niku mergo ngurmati asmane. Allah Ta'ala wae menghargai sampai nanti di yaumil kiamat ada yang memanggil hal minkum man ismuhu Muhammad, apakah ada di antara kamu yang namanya Muhammad? Ada yang ngajung, ambil dulu masukkan surga. Oh niki nek ajeng maos niki teng ngene kitab Mughnil Muhtaj le Muhammad Syarbini niku nerangake kados ngapa menika teng ngene bab jane babe bab akikah tapi temenku ngrembug tasmiyah memberikan nama kepada anak. Lah ternyata penjelasan-penjelasan yang panjang lebar tentang fadilah nama, masya Allah. Lo, alhamdulillah bejo sangat. Kulon jenengan niku sering nyebut-nyebut asmane priyagung sing ditresnani dening Allah Subhanahu Wa Taala. Kanti tresno dateng tiang ingkang ditresnani dening Allah. Mugi-mugi kita dadi entuk tresnane ditresnani dening Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Nek ngurmati karo wong sing di agungke Gusti Allah, berarti wong kuwi ya klebu wong sing ditresnani dening Gusti Allah. Mesthi ngoten rumusane. Kula mugi-mugi niki upaya kanthi maos maulid ana sing wah iki sekolah bareng nganti mangkat ngantuk-ngantuk nekat ben dina metu termasuk sing do ragat bareng niku kok ya ora jeleh-jeleh mboten kena jeleh. Terus ke sebab napa kita punya keyakinan nanti pada saatnya panen kita akan panen. Kapan? Teng yaumil kiamah. Bahkan saat dari yaumil kiamah pun enten sing mulai panen. Enten sing mulai panen saat dari dino kiamah. berkat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sebab beliau niku syafi'il ummati fi dunya wa fi yaumil qiyamah. Nggih, syafaati beliau ya dunya, ya barzah, ya kiamat. Mugi-mugi kita semua kalebet fi zumratihim wa min ahli syafaatihi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Makaten kemawon wonten kekirangane penyunapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benjang kita lajengaken maos maulid malam Ahad wonten Masjid Giripurno kasuwun sami angrawi malih. Benjing dalu ingkang ngersakaken wonten iki malam Jumat Legi nggih. Malam Jumat Legi pun mulai tanggurawan nggih. Pun dereng. Mesthi pun bar Falkhol ni kau maksudnya wis rampung le napa le resek-resek wis mulai rutin malih. Injang ingkang ngersakaken Jumat Legi wonten Solo monggo wektalipun maghrib wonten mriku. Terus malam Ahad bar malam Ahad malam Seninipun ganti warna mangke manggenipun wonten ing Tangkisan Tewangsan. Malam Senin. Ngaten selajengipun menyusul.